Nyai Prabu hayo sungkaweng tias. Lan ringwang jagat karo sinam tondo kawis sisaning disono sono sinawung ulangan mulo pesta masih santun lampai budo dinantur tutur katelo tulo tulat melap ding maradio winasi tong upama pramiskara karo mugia timbing jaman purwo bina ditameng lalu pemain ketegap pasangan ibu itu dan menenggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng toto sebebiar dumati ning wayang purwo purwakan yang carito linarik runtuting boso dungeng gunung muso roso yang ditaraso yang karaos mulat jaruruhan roso wani purut ing diri rasa rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jarweh mus rinakuk cak ing carito becik wis gemelar jroning pakliran ya iku sejati namriksani pagelaran ringgit purwo Suryo Condro Darum yang kartiko pinurba kudrat ing kawasa sahari ratri hamidri bawono purwo tekeng dusina gilir kemantit tanpa kembo temah dadi petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar tumangkar kaya sini rambun kaya sawah pating kerembia dadio padanging kutu-kutu walang atogo bulun wonom yang bulun tuyo dadio berana antan pohi calan padang terawang asun arisang ngilang rawing ngarswa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing hanggeraning kukir abang merengangah lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu, sumurusan gibang arko. Katon semua belak kanan kiri ngabang esmu jenar. Kabar bawan pun ada sang gibang basonto. Tanon dulu katon nicu ruyu ruyu hamangku gunung ing biru moyo moyo. Pucuin gunung kenemulan gendanu kasir yang perapan jono. Lenggat, lenggut, koyo gunung maku tomiko. Tanwa tawis dangu solain gawo tasih. Dene langsung upaya buku ngarap tegal sawai anglur seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garu luku nanggiri ngelojo kayane samaneh onopi rembakan somor wangi sang wangar kosoyo tamu soyo inggil katon ngari jagat us katon ngelok dunungin ke bat papat lor kidul wetan kulon sunare jagat yang samir butyudo rebut tejo rebut kekuung parantini datang menengke madani kekuming perut jeng duwarwati ya ing Nuraka, ya ing Cenggala Manik. Apa ngetoknya ada pambukannya kondo saratri manggi krono negara yang dorowati gemati sangking kuluh puluh kebanjaran singa sapan kaya benawi tinampi umbak samudra beruang langut kang tangpo kagut pegating maning angkapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing wisik samane kineping jurang corong kinepung gua sirung kinaril susu ing peksilawet nyang sarang burung wonten ugi pasir angger sasana jembar ke beganing pasir gumlaring garih pinggir talem duh angger buyung royo-royo karang kitri urwe-rwero ning lopro praton do bumi subur pasiten mawur sadengah tilandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan ngarang sang langit linggak-linggok lempeng tu yang ngejil saking sendang-sendang mendengilinnya pinoro-poro pelayunnya tinambi waduk binendung-gendung kinaryo hangalini sawah nyampat tegalaning noro kismo wakil bangulah yang ketanin bebasan tan ono bumi sateng kangkang selo satuyo tinanduran tanam tuwo kangkura kabitan diyo batari suya gelaring pasa binan yayah erup misari kang binangku pertiwi patekalani nunggu pulau wijeng ngang rembuyung kegodongani ambiat woy nganti kaya manglung-manglung ngawit bitani polo kependeng, polo kesimpar, polo gumantung satuyo tan kuciwo cinawit tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon rojo kaya pitenin sang suang rembuku lamun siang aglaring pangonan lamun serap suruh sambil mulai marang kandangi diwi-diwi naliko semono datang ono carane kandangan kukin anjing palang lebet tepi saking tindak durjono tuti sambil sayap seko kapti akarnya lu guring nuso, bongso, tuwe negari yang diwarawati wono kumimbangin gunung kanggung ngesome lestari untuk murun terah temerah satuyo dadi regu reganing lingkungan langkung-langkung lamun to minaliti jalmo-jalmo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinang soyo tebe ing wodo winodo anane amung samat sinamaten doyo dinayam sawi jiwi jiwi semapan jati ning jijiban ing yang pini jitemah wujud manung galing ceporo sokarso hamba barakaryo ingin binasa agen garing dorowati naliko semua lagi ngancik marang jaman kencono panjang kunjung pasir pamukir loh jinawi gemah ari pakar toto turaharjo dasar negoro gede obore padang jagat yato kuncarane turto kasuseng monco projo lah sinten to wau ingin jurnan noto mbau dendonyo kolowati menang rucap noto sona maning sang noto doso sepuluh nomo mastani ingin sejuluk sang Sri Bathara Kresna ya sang Narayana ya Hari Murti ya Sasra Sumena ya Wisnu Murti ya sang Kesawa ya Danardana naling dua gunung aguna tangan dak naling jalmo luhur datang ngulung kulian dapan kasor yang sesami iya toh gunung gua ingin jajan luhur yang kemerabun sadalo mangkitan roh pedutin menunggal kangkawi carito risa jawa sana toko para mistinggil nyatur turung gadampar kangkir ayat betengan sono binatik sesutnya lo wernno ngelemek babut permati.